melihat suka duka perjuangan Nabi tadi, saudara. Berarti sosok Nabi kita ini, saudara, saya mau tanya, sabar tidak? Tegar tidak? Tabah tidak? Takbir? Selalu ada di Nabi. Berarti upaya orang kafir gagal lagi tidak? Lima cara gagal. Masih ada lima cara lagi. Jadi berapa semua? Mau kau yang lima lagi? Tahun depan. Bukan baru sekarang, memang akhir gue jalan. Jadi cukup lima dulu nih hari ini. Lima lagi ntar kalau diundang lagi. Mau lagi gak lima lagi? Betul? Undang lagi. Masya Allah. Ini kalau lima kita sampaikan, kita lihat bagaimana dasarnya perjuangan Nabi. Jadi Islam itu sampai kepada kita lewat perjuangan, lewat pengorbanan, lewat tumpahan darah, lewat urusan tenaga, keringat dan banjingan tulang Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama salaf kita. Sedangkan kita sekarang tinggal menikmatinya, saudara. Maka itu kalau kita sudah tinggal menikmatinya, bersyukurlah kepada Allah. Sekarang kita ini sholat, saudara, nggak ada seksa kita. Dulu bila sholat diseret, saudara, sekarang kita bisa ngaji dengan bebas, baca Quran dengan bebas, melaksanakan syariat Islam dengan bebas, saudara. Syukuri, tegakkan itu Islam, saudara. Islam sampai kepada kita dengan susah payah orang-orang tua kita. Nah sekarang kita sudah tinggal menikmatinya. Tolong jangan disia-siakan nikmat tersebut. Betul? Betul? Apalagi jangan sekarang kemungkaran ada di mana-mana. Betul? Kemaksiatan ada di mana-mana. Betul? Saya punya pertanyaan buat yang ada di sini. Bu? Bu? Saya punya pertanyaan, mau jawab gak? Hadiahnya 100 ribu. Yang bisa jawab 100 ribu. Setuju? Setuju? Ayo siap-siap jawab 100 ribu, kapan lagi? Kalau gak ada yang bisa jawab, saya naikin 200 ribu. Gak ada yang bisa jawab lagi, saya naikin sampai 1 juta. Mau jawab? Betul? Pertanyaan saya satu aja. Masih yang apa sih yang gak ada di Indonesia? Ayo deh, saya mau tanya, ayo masih ada apa yang gak ada di Indonesia? Bu? Bu? Jamu komplit. Ayo saya mau tanya, judi di Indonesia ada gak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Jawab yang kompak, yang gak jawab patut dicurigai bandar judi. Ayo lihat-lihat sebelah, gak jawab bandar judi. Rame-rame saya mau tanya, di Indonesia judi banyak gak? Yeah.

Allahumma bi anwar al-Fatiha wa sunan al-Fatiha wa bi hadith al-Husna tadlisun al-Fatiha habibina nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina wa al-mawta ala din al-islam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa al-afiya wa al-mu'afata daima fi al-din wa al-dunya wa al-akhirah. Allahumma aminna ala al-iman, Allahumma aminna ala al-islam, Allahumma aminna ala al-ihsan, Allahumma ala qawli la ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.